Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Berikutnya kita memasuki beberapa ayat, yakni dua ayat saja, tentang sifat wajah. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, wa qawluh, dan firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan akan kekal. Kemudian ayat yang berikutnya juga tentang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, fana, illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dua ayat ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan nas-nas, dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sunnah, tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat banyak, tak terhitung. Ya. Akan tetapi seluruhnya diingkari oleh Al-Mu'attilah. Semuanya diingkari oleh Mu'attilah. Yakni mereka mengingkari sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal telah ditetapkan di dalam sekian banyak ayat dan hadis yang sahih. Dan mereka menafsirkan wajah yang disebutkan bagi Allah Ta'ala di dalam dalil-dalil tersebut dengan penafsiran yang beraneka ragam. Di antara mereka yang menafsirkan wajah yang disebutkan bagi Allah dalam dalil dengan al-jihah. Ini penafsiran yang pertama itu jihah, arah. Ya. Wajhullah, yakni arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wajah yang hakiki. Bukan wajah yang sebenarnya. Tetapi arah. Arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ke arah Allah. Penafsiran yang kedua adalah as-sawab. Mereka menafsirkan wajah dengan sawab, yakni pahala. Pahala, balasan, ganjaran, atas amal salih. Wajhullah, wajhur Rabb, yakni balasan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga adalah zat. Wajhullah, yakni zat Allah. Wajhur Rabbik, yakni zat Rabbmu. Namun, tentu yang diyakini oleh Ahlul Haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhum, adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lahu sifat wajah haqiqiyah, sifat wajah yang hakiki, yakni wajah yang sebenar-benarnya, wajah yang sebenarnya. Tidak perlu ditakwil-takwil, ditafsirkan dengan makna yang jauh, apalagi dengan penafsiran yang beraneka ragam, berselisih, berbeda-beda, sehingga menjadi tidak bersatu di dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya, demikian juga tidak perlu dikatakan bahwa yang dimaksudkan wajah adalah kiasan. Ya. Intinya tidak perlu ditafsir dengan makna yang jauh. Wajah terfahami di dalam bahasa Arab maknanya, ya, maka difahami sesuai dengan makna eksplisitnya, makna zahirnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz wajah bagi dirinya, ya, di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka memang itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang dimaukan bukan wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya, makna wajah yang terfahami di dalam bahasa Arab, ya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan secara langsung apa yang Allah maukan. dengan lebih jelas. Ya, sehingga kita tidak perlu berselisih di dalam menafsirkan. Kita tidak perlu ya berbeda-beda di dalam menafsirkan. Ya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas dengan tekstual wajhu rabbik wa yabqa wajhu rabbik kullu syai'in halikun illa wajha wajah Rabbmu, wajahnya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz wajah, itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikehendaki oleh Allah taala. Adapun kekhawatiran-kekhawatiran mereka, kalau menetapkan sifat wajah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jawabannya kalau tidak. Allah memiliki wajah, makhluk memiliki wajah, tetapi wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Sebagaimana zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Sebagaimana zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Oleh karena itulah kaidah al-sunnah wal-jamaah adalah ya, al-qawl al-kalam al-qawl fi sifat al-qawli fi zat. Ya, membahas tentang sifat Allah sama saja dengan membahas zat Allah Subhanahu wa taala, la farq, tidak ada bedanya. Yani ketika kita meyakini bahwa zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, tetapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk karena Allah taala berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada satupun yang semisal, yang serupa, yang sama dengannya. Namun dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, yakni sebagaimana makhluk juga memiliki sifat pendengaran, memiliki sifat penglihatan, maka Allah juga sami' basir, memiliki sifat pendengaran dan sifat penglihatan, akan tetapi laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya tersebut. Nah, bagaimana bantahan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para Mu'attilah, para pengingkar sifat, terkhusus sifat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, dapat disimpulkan beberapa bantahan untuk membantah para pengingkar sifat wajah. Ya, yakni mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah taala tidak memiliki sifat wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Ya. Kata wajah yang disebutkan di dalam dalil tentang Allah Subhanahu wa taala maknanya bukan wajah yang sebenarnya, tetapi maknanya adalah seperti tadi, arah Allah atau pahala dari Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bantahan-bantahan tersebut yang pertama adalah anna qaulahum mukhalifun li dhawahirin nusus, bahwa perkataan mereka itu, ya, klaim mereka itu menyelisihi zahir nusus, makna yang zahir, makna yang nampak, makna yang eksplisit, langsung terfahami dari nas. Nas yakni dalil, yaitu ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, sebab yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih adalah lafaz wajah. Maka makna zahirnya adalah wajah. Ya, dan kaidahnya di dalam usul fiqih adalah apa? Ya, al-zahir, an-nas al-zahir, apa? Yang wajib, sikap kita yang wajib terhadap nas, dalil yang zahir adalah al-amal, ya, al-amal bihi ala zahiri, adalah memberlakukan nas tersebut sesuai dengan makna zahirnya. Tidak boleh kita mengklaim maknanya adalah itu, makna yang jauh, makna yang lemah, kemungkinan makna yang lemah, tidak boleh. Harus diberlakukan sesuai dengan makna zahirnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz ini ya apa dibawa kepada makna yang lebih jauh dan tidak dimaknakan sesuai dengan makna zahirnya, makna eksplisitnya. Namun ya tidak ada dalil bagi para pengingkar sifat itu untuk membawa lafaz wajah Allah Subhanahu wa taala, lafaz wajah, sifat wajah yang disebutkan dalam dalil kepada makna yang lebih jauh seperti tadi. Tidak ada dalil. Itu hanya kekhawatiran-kekhawatiran yang hakikatnya itu adalah su'udhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan su'udhan prasangka yang buruk mereka kepada Al-Qur'an, yaitu bahwa Al-Qur'an zahirnya adalah menyamakan Allah dengan makhluk sehingga perlu ditakwil, perlu ditahrif, dibawa kepada makna yang lebih jauh. Ya. Konsekuensi keyakinan mereka itu adalah, ya, mereka menuduh, ya, makna zahir Al-Quran adalah tamtsirullah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk sehingga perlu ditakwil. Ya. Nah ini su'uban. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan lafaz tersebut, maka yang dimaukan adalah itu, namun tidak perlu dikhawatirkan, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Seperti tadi, Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, namun kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Kemudian bantahan yang kedua adalah anna qawlahum mukhalifun li ijma'i salaf, bahwa perkataan mereka itu, bahwa yang dimaukan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya, tapi maknanya adalah ini dan itu, jihah, tawab, atau nat. Perkataan mereka itu menyelisih ijma' salaf, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum, konsensus para sahabat. Sebab tidak dinukilkan dari para sahabat bahwa mereka mentakwil-takwil sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih dengan makna-makna yang lain yang berbeda dengan makna zahir dari kata wajahun, dari kata wajah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sepakat bahwa yang dimaukan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam dalil adalah wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Ya, seandainya yang dimaukan adalah makna yang lebih jauh, makna yang berbeda dengan makna zahirnya, tentu akan dinukilkan kepada kita penafsiran-penafsiran para sahabat itu, sebagaimana penafsiran para mu'attilah, para pengingkar sifat ini. Tapi kenyataannya tidak kita dapati, ya, riwayat-riwayat dari para sahabat yang menafsirkan, ya, sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna-makna yang lain. Ya, sehingga penafsiran para mu'attilah ini menyelisihi ijma' konsensus para sahabat. Kemudian bantahan yang ketiga adalah dengan dalil-dalil yang sangat sharih, yang sangat tegas, ya, yang sangat sharih, yang sangat tegas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah yang sebenarnya dan tidak mungkin wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam dalil ditafsir, ditakwil, disalah artikan dengan makna yang jauh. Di antaranya, di antara dalil-dalil yang sharih tersebut, ya, adalah hadis, ya, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim. Ya, aku berlindung kepada Allah al-azim yang maha agung, wabi wajhil karim, dan aku berlindung dengan wajah Allah al-karim yang mulia. Bisa kita lihat, seandainya, ya, ya, seandainya yang dimaksud dengan wajah, ya, adalah bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mungkin pahala Allah atau makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka artinya kalimat ini, yang itu merupakan hadis, doa yang warid, zikir yang warid, artinya kalimat ini, ya, mengandung kesyirikan. Sebab berlindung kepada selain Allah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, dan aku berlindung kepada wajah Allah, wajahnya. Kalau yang dimaksud dengan wajah bukan wajah Allah yang hakiki, ya, bukan wajah Allah yang hakiki ditafsirkan dengan makhluk atau mungkin sawat atau jihah, arah. Apa maksudnya berlindung dengan arah? Ya. Apa maksudnya berlindung dengan arah Allah? Nah, ini suatu hal, ya, yang sangat aneh jika maknanya adalah itu. Nah, maka hadis semacam ini sangat sulit, ya, untuk ditakwil, ya, ditafsirkan dengan selain makna wajah yang hakiki. Nah, kemudian dalil yang lain adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayatnya wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu yabqa akan kekal, akan kekal. Ya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah al-idhafah taqtadhi al-mughayarah. Ya. La tudhafu syai' ila nafsi. Ya. Menyandarkan, istilahnya adalah mengidhafahkan kata wajh kepada Rabb, menunjukkan bahwa wajh itu bukan zat. Bahwa makna wajh itu bukan zat. Ya. Sebab jika maknanya adalah zat, ya, berarti mengidhafahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Padahal idhafah taqtadil mughayarah, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain menunjukkan itu merupakan dua hal yang berbeda. Wajah bukanlah zat. Wajah maknanya bukan zat. Sehingga ini merupakan bantahan, ya, bagi para mu'atilah pengingkar sifat yang menafsirkan kata wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan zat Allah. Sebab ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kata wajah kepada Rabb, kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Seandainya yang dimaksud dengan wajah adalah zat, ya tentu maknanya akan aneh. Ya, menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya. Dan kekal, ya, zat Rabbmu. Ya, ini akan sangat aneh kalau dicermati karena menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika, contohnya di dalam bahasa Arab apa? Kitabu Muhammadin. Kitab diidhafahkan, disandarkan kepada kata Muhammad. Ya, kitabnya Muhammad. Ya, tentu penyandaran ini menunjukkan bahwa kitab itu bukanlah Muhammad dan Muhammad bukanlah kitab. Ya. Ya. Idhafah taqtadil mughayarah. Menunjukkan bahwa wajhu rabbik, wajah di sini bukan, maknanya bukan zat. Kemudian bantahan yang berikutnya, ya, adalah, ya, dalil-dalil yang mensifati wajah tersebut, ya, yang mensifati wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dalil disebutkan, ya, sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalal, al-ikram, ya, keagungan, kemuliaan, ya, keindahan, al-baha, ya, dan seterusnya. Yang mana sifat-sifat itu, ya, tidak memungkinkan bagi kita untuk mentakwil kata wajah dengan sawab. Untuk mentakwil kata wajah dengan sawab, pahala. Ya, sebab pahala tidak mungkin, ya, memiliki sifat-sifat semacam ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis, وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bisa kita lihat dzu al-jalali wal ikram ini merupakan, ya, keterangan atau sifat untuk wajah, sehingga sama-sama marfu', wajhu marfu', dzu marfu'. Ya, berarti wajah ini adalah wajah yang memiliki jalal, yakni keagungan, dan al-ikram, kemuliaan atau keindahan, ya, kesempurnaan. Ya. Apakah sawab, seandainya wajah ditafsirkan dengan sawab, wajah Allah maksudnya adalah pahala dari Allah. Apakah pahala dari Allah itu, ya, disifati dengan keagungan, kemuliaan? Demikian juga di dalam hadis disifati dengan apa? Disifati dengan al-baha, ya, an-nur, bercahaya, dan seterusnya. Ya, jawabannya, ya, kan tidak. Seandainya yang dimaksud dengan wajah adalah sawab, tentu tidak tepat. Ya, karena disifati dalam dalil-dalil dengan sifat-sifat semacam ini tidak memungkinkan untuk mentakwil kata wajah dengan as-sawab, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di sana ada bantahan-bantahan yang lain. Kemudian ayat yang pertama tentang sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh penulis, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Istilahnya adalah diatafkan, ma'tufah, ya, kepada ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fani wa yabqa wajhu rabbik. Naam. Sebagian salaf mengatakan ya. Apa? Tidak sepantasnya berhenti waqaf pada kata fan. Kullu man 'alayha fan. Ya, tidak sepantasnya berhenti pada kata ini. Ya, semestinya dilanjutkan wasal, disambung dengan ayat ini wa yabqa wajhu rabbik. Ya, kenapa? Karena ayat yang sebelumnya ya menafikan atau menetapkan, menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu fana. Segala sesuatu selain Allah itu fana, tidak kekal, tidak langgeng. Nah, berita itu, berita bahwa segala sesuatu selain Allah, para makhluk itu tidak langgeng, tidak kekal, itu tidak ada unsur pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana unsur pujian? Unsur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hanya melihat pada ayat yang sebelumnya kullu man 'alaiha fan. Ya, segala sesuatu yang ada di bumi itu fana, sudah begitu. Hanya memberitakan tentang kefanaan segala sesuatu yang ada ya di bumi. Yang ada di bumi. Nah, apakah ada unsur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di sini? Jawabannya belum ada. Sampai disambung dengan ayat yang setelahnya kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada padanya fana, tidak kekal. Ya, namun wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan akan kekal. Nah, ini. Jadi ini saling berkaitan. Ya, sehingga dengan itu akan semakin nampak ya kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala dan terkandung di dalamnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, sangat jauh perbedaannya. Semua makhluk itu fana, tidak kekal, namun wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram akan kekal. 6. Kullu man 'alayha fan, fanin yani halik. Ya, halik, ya binasa, fana. Ya, wa yabqa wajhu rabbik. Yabqa yani lawan. Yabqa lawan dari yafna. Baqa lawan dari fana. Yani kekal. Disebutkan di sini bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Ya. Namun konsekuensinya zat Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Ya. Konsekuensinya adalah zat Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Nah, sebab wajah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibayangkan sesuatu yang bisa terpisahkan. Ya, kehidupan Allah, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala tentu tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha merahmati, ya, Maha perkasa, Al-Izzah. Demikian juga sifat ya Al-Basar, mendengar, melihat, As-Sam' mendengar. Ya, tentu tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yang disebutkan di sini adalah wajah Allah, itulah yang kekal, maka terfahami darinya bahwa zat Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Ini apa? Bilistilzam. Ya. Dengan konsekuensinya pasti juga kekal. Dan sehingga kita menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Ya, makna wajah ya maklum, terfahami. Akan tetapi kaifiyatuhu, bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, majhulah, ya tidak kita ketahui. Maknanya terfahami, tetapi bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala kita belum pernah melihatnya, sehingga kita belum tahu. Ya, sebagaimana pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, apa maknanya terfahami. Ya. Al-makna ma'lum wal kaif majhul, maknanya terfahami, hanya saja bagaimana ya hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maka kita tidak mengetahuinya sebab itu adalah perkara ghaib. Namun maknanya terfahami karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkannya dengan bahasa Arab di dalam hadis-hadisnya, dan beliau mendapatkan berita itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari segi makna terfahami, karena dengan bahasa kita, bahasa manusia itu bahasa Arab, maknanya terfahami, hanya saja bagaimanakah rincian-rinciannya, gambarannya, ya secara lebih lanjut, maka kita tidak mengetahuinya. Kita hanya mengetahui sebatas yang diberitakan, yang disampaikan kepada kita di dalam dalil-dalil. Nah, hanya saja di antara rincian, ya sifat wajah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil adalah wajah Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bil baha wal azamah wan nur al azim. Sifat wajah Allah Subhanahu wa taala itu, ya wajah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al baha, ya keindahan, keelokan, keagungan dan cahaya. Dan cahaya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Hijabnya, ya hijabnya, hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Law kashafahu, seandainya Allah meninggap hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya akan membakar subuhat wajahnya. Subuhat yakni baha, al-azamah, al-jalal, wal-nur. Subuhat, yakni keindahan, keagungan, dan cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuhat wajah Allah maknanya adalah keindahannya, keagungannya, dan cahayanya. Akan membakar, man taha ilaihi basaru min khalqi. Semua yang dicapai oleh penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Jadi seluruh makhluk, sebab tidak ada satu makhluk pun kecuali ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijangkau oleh penglihatan Allah. Sehingga seandainya hijab Allah Subhanahu wa taala dia singkat, niscaya subuhat, keindahan wajah Allah, cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya akan membakar seluruh makhluk. Oleh karena itulah ya kita memahami bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala adalah wajhun azim, wajah yang maha agung, maha mulia. Dan tentu dengan ini kita meyakini bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wajah makhluk. Sebab adakah makhluk yang wajahnya seperti ini? Adakah makhluk yang wajahnya bersifat seperti ini sebagaimana sifat-sifat wajah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam dalil? Jawabannya tidak ada. Ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Khawatir berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dari segi mana kita menyamakan Allah dengan makhluk? Ya. Wajah memang maknanya terfahami. Wajah ya wajah. Hanya saja tentu kenyataannya wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Bagaimana pembahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain? Allah memiliki sifat ini. Makhluk juga ternyata memiliki sifat ini. Tetapi kenyataannya berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Wahuwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan Allah dialah maha mendengar, yang maha mendengar lagi maha melihat. Naam. Sehingga makna wajah Allah Subhanahu wa taala terfahami. Ya, namun tidak boleh bagi kita untuk mentakyifnya. Yakni membagaimanakan, membayangkan atau menyebutkan ya bagaimanakah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sebutkan secara lisan. Ya. Kita rinci dengan lisan wajah Allah begini begini begini tanpa dalil. Sebab itu perkara gaib. Bahkan demikian juga tidak boleh kita mentakyifnya bil qalb. Ya, mentakyifnya membayangkan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam qalbu, di dalam hati, tidak boleh. Ya. Jadi takyif yang terlarang, ya, yang terlarang, dan itu merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma wa sifat, sebagaimana telah lewat bagaimana menetapkan sifat Allah yang disebutkan di dalam dalil min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil, tanpa mentahrifnya yang pertama, tanpa mentakwilnya ini yang kedua, tanpa mentakyifnya ini yang ketiga, demikian juga yang keempat tanpa mentamtsilnya. Nah, terkait dengan mentakyifnya, mentakyif yakni membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dilarang baik secara lisan diucapkan maupun di dalam qalbu saja. Tidak boleh membayangkan, ya, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibayangkan. Nah, barang siapa yang berusaha untuk menggambarkan, ya, tentang kaifiyah, hakikat, kenyataan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbunya, apalagi ya dia sebutkan dengan lisannya, maka dia adalah seorang mubtadi' dhal. Nah, perhatikan ini, barang siapa yang berusaha untuk membayangkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan rinciannya ya dengan lisan, secara lisan, maka dia adalah seorang mubtadi' dhal, seorang mubtadi', ahli bid'ah yang sesat. Ya, kenapa dia sampai dihukumi sebagai mubtadi'? Jawabannya, karena ini termasuk perkara ibadah. Akidah itu termasuk ibadah. Ya, kita beriman tentang Allah, beriman ya tentang rukun-rukun iman yang lain juga. Ya, sehingga termasuk di sini beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman, akidah, kita meyakini itu ibadah. Ibadah secara qalbu. Ya. Di dalam qalbu. Nah, karena itu adalah ibadah juga, maka kita ingat di dalam beribadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beribadah ya tanpa mencocoki sunnah adalah bid'ah. Demikian juga di sini, ya, berakidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tetapi melakukan suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, maka itu adalah bid'ah. Yaitu apa? Perkara yang dimaksud di sini adalah takyif. Apakah para sahabat mentakyif? Membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membayangkan atau menjelaskan rinciannya lebih lanjut tanpa dalil? Jawabannya tidak. Sehingga jika melakukannya, jika ada orang yang mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah seorang mubtadi' dhalun. Seorang mubtadi' ahli bid'ah yang tersesat. Na'udzubillah. Demikian juga orang yang mentakyifnya, berarti dia adalah seorang yang qailun 'ala Allah bila ilm. Ya, dia adalah seorang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan itu adalah dosa yang besar. Ya, itu adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji dan seterusnya. Allah menyebutkan ya beberapa hal yang diharamkan di dalam ayat ini. Dan ini kata para ulama merupakan beberapa hal yang diharamkan tidak hanya di dalam syariat Islam ini, tetapi juga diharamkan di semua syariat. Ya, syariat para nabi dan para rasul. Di antaranya yang terakhir adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah melarang, mengharamkan kalian berkata atas nama Allah atau tentang Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, bagaimana kita mengetahui ya rincian tentang sifat-sifat Allah, kenyataannya, hakikatnya, membayangkan ya, dari mana kita tahu? Ya, tidak. Ya, kita tidak memiliki apa ilmu tentangnya, sehingga tidak boleh membagaimanakan dan mentakyif. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ilmui. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Kemudian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa yabqa wajhu rabbik." Wa yabqa wajhu rabbik. Dan kekal wajah Rabbmu. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Siapa yang dimaksud dengan kata ganti atau dhamir ini? Dhamir kaf. Jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an itu turun kepada beliau, sehingga seringkali yang dimaksud dengan kata ganti semisal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah. Kemudian Dzul Jalali wal Ikram. Ya, bagaimana i'rab dzu di sini? Dzu artinya adalah yang memiliki. Yang memiliki al-jalal, keagungan, dan al-ikram, kemuliaan atau keindahan, kesempurnaan. Nah, siapa atau apa yang memiliki dzu di sini keterangan untuk kata yang mana yang ada sebelumnya? Jawabannya dzu merupakan na'at untuk kata wajhu. Sehingga sama-sama marfu'. Ya. Wa yabqa wajhu. Wajhu ini marfu' sebagai fa'il subjek untuk yabqa. Dan dzu nampak juga marfu', tanda rafa'nya adalah waw. Berarti dzu merupakan sifat atau keterangan untuk wajhu. Berarti yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu apa atau siapa? Jawabannya adalah wajah. Wajahnya Allah. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebutkan dalam ayat ini memiliki al-jalal. Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala itulah yang memiliki al-jalal, keagungan dan al-ikram, kemuliaan. Terus bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri, zat Allah Subhanahu wa taala, apakah memiliki ya keagungan dan kemuliaan? Ya, tentunya juga memilikinya. Hanya saja yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, yang disebutkan dalam ayat ini, yang memiliki wajah dan yang memiliki apa? Al-Jalal, keagungan dan kemuliaan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Al-Jalal, apa makna Al-Jalal? Al-Jalal yakni at-ta'zim, al-haibah. Ya, keagungan. Ya, Al-Jalal yakni keagungan. Keagungan, kebesaran. Ya. Dzul Jalal wal Ikram. Apa itu ikram? Ya. Ya, ikram. Ya. Ini masdar dari akrama yukrimu. Ikram memiliki dua makna. Ketika disebutkan wajah Allah Dzul Jalal wal Ikram, atau disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalal wal Ikram. Ya, karena Dzul Jalal wal Ikram ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sifat untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ikram memiliki dua makna. Ya, ketika disebutkan zul ikram, memiliki ikram, maka ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ya, al-mukram. Al-mukram. Nah, yang dimuliakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh para makhluk dengan apa? Dengan amal ketaatan, dengan amal ibadah. Para makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk pemuliaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dzul ikram maknanya adalah ism maf'ul, mukram, yang dimuliakan dengan ibadah-ibadah para makhluk. Ya. Yeah. Kemudian makna yang kedua untuk zul ikram adalah al-mukrim, ini isim fa'il, yang memuliakan. Sehingga disebutkan zul ikram, zul jalali wal ikram, al-ikram, yakni mukrim, yang memuliakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Ta'ala mukrim liman yastahiqul ikram min khalqih bima a'adda lahum min al-thawab. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang berhak, yang pantas untuk dimuliakan dengan pahala yang Allah, yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Ya, itu ahlul iman, orang-orang yang beriman. Sehingga al-ikram memiliki dua makna. Ya. Dzul ikram maknanya adalah mukram, Allah dimuliakan oleh para hamba dengan ibadah mereka kepada Allah, Demikian juga Allah Ta'ala Dzul Ikram, yakni mukrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang berhak, pantas, layak untuk dimuliakan dengan pahala, dengan nikmat. Nah, ya, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.